itu sepertilah roda. Tentu nanti bagaimana jadinya, dulu berpegang kini dalam keadaan dan benar akan menang di belakang hari. Sepertilah roda berputar, putarlah jalannya, tentu nanti bagaimana jadinya. Dulu berpegang